Titus bab 3. Paingak jemaat tebekna supaya atorok kapin pamimpinah ben pangobesana nagara sarta toro ocak ben asa dia acelenaki lelakon bagus apa-apai. Boleh sorocak metena anoreng, sorocak atau karan bi sapa-apai, sabali ke supaya labe ka oreng. Sabab, sabene sengkok ben bak nakapiriah buduk ya. Padanya liat bentak atoro ocak. Sengkok ben bak nakapi pada ekoba saya acem-acem napsoh ben pangetero. Posak ben niat sehat jahat ben ere atena. Serta saling becik. Tapi ala penyelamat sengkok ben bak nano tuaki keteresnaan. Ben kasayana penggalian naka sengkok ben bak na. Sengkok ben bak na epa selamat. Beni pola nala ajalana kilalakon se becik. Tapi pola na selerana tibik neser ka sengkok ben bak na. Sengkok ben bak na epa selamat kala ben perantaraan na arona ala. Se aparing kalahiran se anyar. Ben odik si anyar kala ben mecoy sengkok ben bekna. Ala aparing erona ke sengkok ben bekna kala ben perantaran Isa Almasih penyelamat te sengkok ben bekna. Supaya lantaran rahmat te Isa, sengkok ben bekna teti bagus boleh hubungana ben ala. Sarta na sengkok ben bekna oleh odik si saongku netor langkeng selapacet era parep. Cak-cak jeria, bener ongku. Paingak paku ongku rapar kararia supaya reng oreng separca jaka ala jeria aeh tiarku ongku ngalakoni lalakon sebecek benakuna kasa kepiana oreng. Cek rok noro aku gek setadak kunana. Jauhi cari tanah sal usul. Cek atau karan. Bencek akeke den polana urusan agama. Jeria kapi tadak kunana bentak madeteng ka untungan. Oreng seteti lantarana jemaat aca pecah. Paingak sekalian otabu dukale. Sa'elana jeria laca apolongan ben oreng jeria pole. Bek na tau ce oreng sekanta jeria becet. Ben satu sana tetipuk te ce abek na salah. Mon sengkok langotos Artemas ben tikikus ke bek na. Tuli aeh tiar supaya bek na setulia bisa entar ke sengkok Enikopolis. Sabab sengkok aniat eneng nga edisak saabita mosem celep. Eh tiara kipaku ongku ka angkui nolong Zenas, alihokum roa, ben Apolos. Mi oleh sekadua jeria bisa mangkat ben tak kakorangan pak apa. Reng oringa sengkok ben bekna kotu ajar ngalakoni rapar kara sebagus, supaya bisa notopi kabutuhan secek parlona. Jok sampe reng oreng jeria odik tak akuna. Tandaretan se Apolong ben seko edina. Pada akhirem salam kabekna. Panapa akikia salam sengkok bencakanca edina. Kecakanca sesa iman. Moga-moga ala aparinga berkata kabekna kapi.